keturak berapa? 1, 3, 4. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kedudukan sembahyang. Kita sambung bab sembahyang. Minggu lepas kita dengar tentang kelebihan ataupun kedudukan fadilat sembahyang. Sekarang kita dengar pula kedudukan sembahyang. Ia ini taraf dia ataupun pangkat dia. Secara umumnya sembahyang merupakan ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling afdal. Yang ibadah ni ada ibadah yang bangsa tubuh badan. Dia panggil ibadah badaniyah. Ini badan buat kerja, tubuh badan. Ada ibadah dengan kita gunakan harta. Dia panggil ibadah maliyah. Guna harta tu. Hak jenis tubuh badan ni hak paling afdal, yang hak lebih sekali ialah sembahyang lah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdal? Afdal mana paling lebih? Jawab Rasulullah SAW, sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, sembahyang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, sembahyang. Tiga kali tanya, tiga kali jawab, sembahyanglah ibadah yang paling lebih sekali. Kerana itulah disebut sembahyang dalam rukun Islam pada tempat yang kedua selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Zakat kediang sebut, haji sebut kediang. Lepas masuk Islam, dua kalimah syahadah, nombor satu sembahyang dulu. Kerana itu ulama-ulama berkata, barang siapa yang tidak sembahyang tetapi melakukan amalan baik yang lain, amalannya itu tergantung, tidak diterima. Ini duduk atas sembahyang. Tapi kalau sembahyang dah, barulah diterima amalan yang lain. Hak lain tanpa sembahyang maka tidak diterima kerana tak boleh nak duduk. Kerana sembahyang ini imaduddin, tiang agama. Hak lain tu duduk atas tiang lah. Telah sabit di dalam sahih Bukhari dan Muslim bahawa dua sembahyang yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, as-salawatul khamsu yamhullahu bihal khataya. Allah akan menghapuskan dosa dengan menunaikan sembahyang lima waktu. Antara dua waktu sembahyang itu kita melakukan kesalahan, terhapus dengan sembahyang. Kesalahan yang dilakukan selepas waktu subuh terhapus dengan sembahyang zuhur. Kesalahan yang selepas waktu zuhur terhapus dengan sembahyang asar. Tetapi kesalahan maksud di sini, khotoya maknanya dosa-dosa kecil. Dosa tengok drama, tengok cerita Hindustan, dengar lagu dalam kereta, tengok muka ropuang bila jalan, tu terhapus dengan sembahyang. Dosa-dosa besar dah hapus tu dengan sembahyang. Dosa rombok masjid, tu tak jadi apa tu. Kena taubat nasuha sebelum mati. Imam Muslim meriwayatkan daripada Uthman radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man atamma wudu'a kama amarahu Allah taala fas-salawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Barang siapa menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka sembahyang lima waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu sembahyang tersebut. Sekali lagi dalam hadis yang kedua disebut bahawasanya sembahyang itu kafarah. Kafarah itu menghapuskan, menghilangkan lima bagi barang-barang itu minal ismi, daripada dosa. Sebab itulah kita ni tak sunyi daripada melakukan dosa, maka jangan tinggal sembahyang. Kalau kita sembahyang memanglah antara dua, mengerjakan dosa ataupun tidak mengerjakan dosa. Kalau tidak mengerjakan dosa, alhamdulillah. Kalau mengerjakan dosa, terhapus dengan sembahyang. Adapun dengan tidak sembahyang, orang ini tak sembahyang ni tak ada tak buat dosa. Tak? Tak ada, mana ada orang baik-baik waktu warak tak sembahyang. Mana ada? Tak? Kalau tak sembahyang kot, pakai jahat lah. Sikap mengambil ringan terhadap semayang seperti semayang di akhir waktu atau meninggalkannya boleh membawa seorang itu kepada kekufuran sekiranya dia berterusan di dalam keadaan begitu. Kita lazimkan diri dengan buat lambat-lambat, akhirnya jadi tinggal. Melazimkan tinggal semayang, akhirnya tercabut iman. Na'udzubillah min zalik. Iman yang paling mahal sekali dah. Nah. Ha. Kali dah tercabut iman, lelah sajalah ratik 7 malam. Dah, orang dapur pun lelah, basuh ruyuk, basuh belanga. Lelah saja. Tak boleh hasil, tak balik modal. Pasal mati tercabut iman. Asalnya semayang lewat. Daripada semayang lewat, tak semayang. Tak semayang atas, semayang atas. Asalnya lama-lama tak semayang sokmo-sokmo. Gitu. Pukul 4 semayang zuhur. Pukul 4. Nah, 6:30 semayang asar. 7 suku baca kunut subuh. Nah, sama-sama dah. Nah. Tidak ada kekuatan iman, tidak ada rasa kasih kepada semayang dan tidak ada takwa di dalam hati. Nah. Lewat diterima, tapi lewat doa lalu dah mensabahlah. Nah. Kunang tengah semayang asar. Nah, semayang asar masuk waktu pukul 4. Suku katakan. Boleh, kita ada kerja, ada masalah, kita semayang pukul 5 suku. Tak. Nah, tapi kalau 6 suku tu melambat-lambatkan sampai kepada waktu yang tak molek, waktu yang makruh. Hak jamuk terus ada. Neh. Pas pada salam semayang zuhur orang bangsa. Nah, dia pun akad takbir semayang tu pula. Beres. Nampak? Ha. Oleh itu semayang merupakan makanan yang pertama kepada iman mana yang telah anda ketahui. Makanan jasad, roti, nasi, kayu khamak. Nah, ha. Makanan roh kita iaitulah iman kita semayanglah. Dah kalau dah wih makan, lapor. Kuku iman. Ha. Jangan buat dak kisah. Ha, dak apa belaka. Nah, ha. Sekarang banyak telah meresapi orang Islam ni budaya dak kisah. Ha? Ha. Budaya dak kisah dak. Ha. Kalau orang buat maksiat dak kisah. Orang tidak menutup aurat dak kisah. Nah, orang lombok surau dak kisah, dak kisah. Dak kisah sok mok. Nah. Ha. Orang buat mari Jackie Chan dak kisah. Dak kisah belaka. Nah, ha, ni budaya ni teruk. Akhirnya anak nak jadi bos yang jadi apa, tak kisah. Tak kisah. Dulu ujung kampung je. Buat balik orang puan malam. Oh, siap lah. Ha. Orang ni cari kayu, orang ni cari belatang, orang ni cari golok pun rumah ni. Nak, dia ni sebelah rumah je. Nak, orang rumah sebelah, tak ada kisah. Nak. Jaga ni kerja tanda, apa tak ada. Tak marah. Orang sebelah rumah tu dengan karaoke, dengan joget, dengan orang mari, orang puan. Dia kata, Aiman tak kisah. Berat nanah dulu. Oleh itu semayang merupakan makanan yang pertama pada iman yang telah anda ketahui. Iman kita iman lah, beriman dah, beri makan dia. Tak makan apa. Orang lain tak terganggu gugat pun kalau kita semayang. Tak, siapa tak dah semayang kerana kerja, kerana berjual, kerana meeting, kerana macam-macam. Ha. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Umi Aiman. Ha, tu baiklah. Bahawa Rasulullah telah bersabda, jangan kamu meninggalkan semayang dengan sengaja. Semuanya barang siapa meninggalkan semayang dengan sengaja, maka tanggungjawab penjagaan Allah Rasulnya terlepas daripadanya. Lepas daripada penjagaan Allah Subhanahu Wataala. Kita ni berhajat pada penjagaan Allah. Kita boleh jaga diri kita sendiri, tapi setakat benda yang kita boleh jaga. Ada benda yang kita berharap kepada Allah jaga kita. Sebab itulah kembali kepada Allah, kita sedar Allah saja yang boleh mengawal kita 24 jam sehari daripada segala kebinasaan pada jasad ataupun pada rohani. Kalau kita nak pergi jalan jauh kak, maknanya penjagaan hak luar ni, hak zahir ni bolehlah kita buat. Isi angin tayar, tengok apa berik, isi minyak enjin, minyak penuh. Tak, biar molek belakang kereta berjalan. Lampu merah berci, lampu kuning berjaga-jaga, lampu hijau jalan, lampu biru tak ada. Dah. Double line jangan potong, kuning jangan parking. Nah. Tapi bila Allah Ta'ala tidak melihara kita, Orang belah nung tak ada kena-kena. Lari balok. Molek-molek ada lari minyak. Serik sampai kat kita. Tayar dipancik. Kum. Kita beralih dah. Bukan kata wisi kena nak panas. Buka cermin ni. Buat tangan gini. Hang nak panas. Tapi lek nung. Mari. Kum. Lima sekeluarga terbunuh. Nak. Dirempuh lari minyak. Tayar bocor. Ha ni nak balik pada Allah ni. Ha tu kita boleh jaga. Beralih. Nak. Orang lain pula langgar kita. Maksudnya. Nah, maknanya bab bila kita meninggalkan semayang, penjagaan tu tak ada. Maknanya kau anda nak jadi apa pun, nasib mu lah. Mu pandai jaga. Ni molek susah. Nah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an seperti hadis yang tersebut tadi. Kemudian hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas dan mengambil mudah dengannya atau kerana ingkar kepadanya atau kerana memandang kecirengan terhadapnya. Tak, sembahyang ni dua kategori, dua jenis manusia. Yang pertama kerana malas. Yang kedua kerana dia kata tak wajib. Nah, itu saja. Yang pertama kerana malas. Kerana malas, kerana wak sibuk, kerana wak mudah-mudah. Layang ke cari makan, tinggal semayang. Kalau kita tanya semayang wajib tak? Wajib lah. Nak orang ni aku. Allah. Ha. Dengan aku semayang tu wajib. Itu dia panggil tinggal kerana malas. Dia panggil. Kerana main dan sebagainya. Yang kedua tinggal kerana dia kata dah. Wajib semayang. Ada juga orang Islam. Ni ada orang sesat. Ilmu nukil. Dia kata dah ada orang semayang. Semayang tu leluh saja. Dia surat masjid tu. Dia kata dah tu semayang dulu. Tu peringkat bawah. Martabak rendah. Siapa martabak aku lagi? Tak payah dah kau sejuk. Ha, jadi hok siap-siap malas mayang nak ngaji selalu ah. Dah ada jualannya kita. Ha, nak ngaji selalu ah, malas mayang dah jumpa tu guru dak mayang sini pula. Dak. Ha. Jadi dia kata kita tanya dia dah semayang-semayang tu dak nyanyi ke dia lelah saja rakaat sejuk. Dia kata dak, tu kena semayang wajib semayang lagi tu. Dak, pasal tu martabak rendah. Siapa martabak sebenar-benar mengenal diri, diri terperi. Dak. Ha. Hilang diri nampak Allah, ada Allah hilang diri, kita dah ayah semayang. Kita pada pening dah budak-budak. Nah, dah ayah semayang, dah wajib semayang. Itu bukan martabak, martabak. Nah, nak duduk atas wali yang ingin rasa ke ni. Nah. Ha. Orang yang meninggalkan semayang kerana mengingkari kewajipannya, dia kata tak wajib. Dia orang Islam. Kalau orang kafir tak masuk sini, ni orang Islam. Mengaku Islam, nama Islam. Maknanya kalau letak nama dia dalam surat beranak, dalam IC, dalam meseng, dalam surat-surat rasmi nama ni orang Islam, maka dia mengaku Islam lah. Dia kata tak wajib. Atau mempersenda-sendakannya. Mempersenda-senda. Dia tak kata tak wajib tapi mempersendakan semayang. Ha, dia semayang mu, buat umur semayang. Mau boleh masuk surga. Ha, mu masuk surga, mu ingat aku retak lah ni aku. Dia buat aku je kita. Ni kapi. Pasal merengah-rengahkan semayang. Jadi kalau tak semayang, biar kerana malas. Saya cakap lah babak semayang. Kalau malas saja boleh tahan kira. Tak, tak kafir tu. Maka dia dihukum kafir dan murtad na'udzubillah. Ne? Ha. Gaman ni ilmu lagu ni. Wakaf pelang, pasir panjang, cabang tiga, negering. Ne? Hebat. Ha. Tak wajib semayang. Ne? Ha. Tak wajib semayang. Semayang niat, dia kata. Semayang da'i. Semayang da'ing. Macam-macam. Kepulang semayang da'ing. Semayang da'ing ni mana semayang sokmo. Semayang sokmo mana boleh rokok sejuk. Mana semayang dalam hati. Semayang da'ing. Tak. Semayang niat. Tak payah rokok sejuk. Pakai niat. Tak. Ha. Tapi tak makan sedara. Berapa dah niat. Nah, bandar bulok. Kita cari nasi gitu. Gini kuat bola mulut. Niat lah. Tak. Niat. Nasi ayam berbok. Jatuh si ayam. Tak. Ha. Jadi pok-pok ni pok-pok. Sesak. Ha. Pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Jadi pemimpin negeri umat Islam kena suruh. Kena takak, kena panggil dan suruh dia bertaubat. Kerana dia kata semayang tak wajib. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan semayang, maka itulah yang sepatutnya dibiarkan dia. Dan sekiranya dia enggan, tambuh semayang. Suruh semayang tambuh juga, suruh taubat tambuh juga. Dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya. Murtad. Hukumannya mati mandatori. Sampai mati. Eh? Iaitu dengan dipancung kepala. Biar mati. Kerana meninggalkan semayang. Hukum tinggal semayang dengan sebab kata dak wajib ni murtad. Maka hukum orang murtad, orang ridah ni ialah hukuman mati. Eh? Sama hak masuk Kristian. Patut orang yang masuk Kristian dia sama macam orang yang kata sembahyang dak wajib. Kerajaan wajib tangkap orang Islam yang masuk Kristian, masuk Hindu dan suruh dia bertaubat semula. Kalau dia bertaubat, dak diberi kaunseling dan dilepaskan. Eh? Kalau dia tak mau bertaubat, dihukum mati. Eh? Tapi perkara ini tak berlaku. Nah, sebab tu kita nak supaya pihak pemerintah supaya sedar masalah ni, kerana mereka akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Masa ni kita buat kerah, buat babi, buat tak ada apa-apa masalah kecil, masalah bukan masalah besar. Iyalah, tiap gimu kena soal, susah pula. Nah. Dan tidak harus memandikan, mengkafan dan menyembahyangkan ni. Mandi tak boleh. Haram mandi. Kafan dan menyembahyangkan. Di mayat orang murtad. Golongan yang kata semayang tak wajib ni, yang adalah kapung tu, golongan murtad. Ni dok ratik pada tujuh malam. Nak? Mula gana gaduh kan? Ada ratik mana ni? Malam tujuh. Boleh, boleh, boleh. Boleh dia, boleh ada tak wajib mayang. Tak ratik apa? Nak? Ratik apa? Ratik tu hak khilafiyah. Ni hak ijma' ulama' kan? Wajib semayang-mayang. Tak boleh semayang. Hak ijma'. Hak tak ada khilaf. Mana-mana orang Islam yang mati wajib kena mandi. Mereka mati jahil. Ataupun janin keguguran. Nah. Ijma' kena mandi. Nah. Jangan mandi, jangan semayang. Jangan kapang. Walaupun nama dia Abdullah bin Abdul Rahman. Nama yang paling mulia di sisi Allah. Nampak? Inna ahabba asma'i. Indallahi Abdullah wa Abdul Rahman. Sesungguhnya sekasih-kasih nama di sisi Allah Abdullah bin Abdul Rahman. Nah, nama Abdullah bin Abdul Rahman, tapi dia ni menganut pahaman dak wajib semayang. Tak boleh semayang mayat dia. Mayat ni mayat orang murtad. Mayat orang murtad ni hukum gua ni dilempar di dalam tong sampah gitu saja. Kalau takut anjing erek nanti dia jadi busuk, barulah gali kamu. Nah, dia gitu. Dan sekiranya dienggar, hendaklah dibunuh. Dihukum mati. Siapa yang bunuh? Orang kapung. Tak, kerajaan lah. Pemimpin, dialah lah. Pihak mahkamah dan seumpamanya yang berkelayakan. Kita tak boleh. Batu kita, rakyat ni, tak boleh menjalankan hukum hudud. Tak. Memang Allah Ta'ala kata pencuri itu dipotong tangan bila cukup nisab dan syarat-syarat ni. Tetapi apabila pemerintah tidak menjalankan hudud potong tangan, kita nak potong tak boleh. Kalau kita buat juga berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya bukan kerja kita. Kerja kita rakyat memberi nasihat kepada pemerintah yang masih enggan memperjalankan undang-undang hudud. Dia juga ini orang yang kata semayang tak wajib ni, golongan ni tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam, kerana dia bukan dari golongan mereka orang Islam. Tak boleh tanam kubur Islam. Nah, tak boleh kubur Islam, tak boleh kubur Islam. Islam orang ridah, orang murtad, orang tak semayang, orang yang jadi kafir tak boleh. Dia kata tak semayang jadi kafir. Kalau dia tak semayang kerana malas dan lain. Jadi kafir. Kafir ni tercabut Islam ni. Sebab wajib dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia kata tak wajib. Mana dia ikat Quran, ikat Sunnah. Ikat Quran, ikat Sunnah ni kufur lah. Nampak? Sekiranya seorang meninggalkan semayang kerana malas. Ni dah ramah lah ni. Sebab tadi dah ramah puak-puak ni. Ni ramah. Tinggal semayang tapi kerana malas. Biasanya anak-anak muda kita lah. Orang motosikal, radik duk tengok kat orang nyanyi, radik main bola, kusa, macam-macam lah radik. Tak semayang, kan dia malah. Dan dia masih beriktikad bahawa semayang itu wajib. Tapi dia kata semayang wajib, dia yang malah tak buat. Nah, ini biasa anak-anak muda kita. Maka mencari tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengqadha semula semayang yang telah ditinggalkan. Dan bertaubat daripada dosa meninggalkan semayang. Wajib atas pihak berkuasa mengadakan satu pasukan untuk tangkap budak-budak yang tak mau semayang ini kerana malas, dan nasihat suruh semayang. Jadi sebenarnya cakap orang ni bukan saja orang orang mana melakukan maksiat zina dan seumpama ni. Jenis maknanya kendok tengah-tengah malam, bukan itu saja tangkap juga yang tidak sembahyang. Jadi sudah main bola oleh dia lepui tiup. Orang pun banggari. Dak dah mayang asur. Tak, pasal apa? Pasal bola. Tak ada psikopat. Tak asal lagi. Tak, ha, maka takat naik lori lah ke pahamian bola. Dah apa pula ni? Tak semayang. Naik. Lepi naik juga. Tak. Pasal tak semayang. Dah nak buat apa tu? Nasihat. Tak. Nasihat lah. Nasihat. Semayang lah. Gini. Main bola juga. Tak. Siapa bersokan tak semayang? Tak. Tak boleh. Ya. Mana betul sokan dengan Allah Ta'ala. Semayang ni sembah Allah. Tak. Sokan ni makhluk ni. Dah kalau main sokan tu, kalau main kalau katakan siapa tinggal semayang tengah garik, dia takkan nak gerbik. Tengah berlawan badminton, dia sambung masa pula, tambah masa daripada kopak sampai ke garik, tambah masa pula panjang. Umpamanya tak semayang. Lepas tu kata mana, ada orang kata tak apa demi menaikkan nama negara. Ada juga gitu. Dia kata tak apa meninggalkan solat nak menaikkan nama negara. Masa Adam Malik berenang Selat Inggeris hari itu, orang pertikai tinggal semayang. Tiga waktu semayang tinggal. Kau nampak-nampak terang lah. Tak. Jadi ada seorang jawab. Dia kata tak apa. Kerana nak menaikkan nama negara, mengharumkan nama negara, boleh tinggal semayang. Mazhab baru pula. Tak. Mazhab baru pula. Mazhab kapal layar belaka ni. Tak boleh. Boleh tinggal semayang ni perkara darurah sahaja. Darurah. Darurah ni melibatkan nyawa atau kecederaan dan seumpamanya. Boleh tinggal semayang. Boleh. Contohnya orang jatuh dalam sungai. Nah, dia pandai berenang, maka ulama kata dia wajib terjun selamat. Tiba-tiba sebelum dia lepak tu, ya sudah semayang asal hari ni. Nah, tengah jam ni maghrib. Maka nak semayang asal dulu ke berenang? Kalau berenang ambil sulung orang, habis asal. Maka ulama kata wajib juga berenang menyelamatkan nyawa. Nampak? Sampai habis waktu. Tidak berdosa. Kerana libat masalah darurah. Darurah yang pertama sekali nyawa. Ha, boleh? Tak. Jadi ini bukan berenang nyawa. Selat Inggeris. Ha, berenang cari nama. Cari nama tak boleh. Tak. Ha. Sekiranya dia enggan, maka wajib dibunuh sebagai laksanakan hukum hudud. Orang yang tinggal semayang, tak mau semayang juga, ditangkap oleh pemerintah. Tak. Suruh semayang, tak mau semayang, padahal dia kata semayang tu wajib. Dia tinggalkan ni, malah kena cua, kena main, kena sokang, kena galak. Tak mau juga semayang, maka barulah dijatuhkan hukuman hudud, iaitu mati. Hudud, mencuri, potong tangan. Hudud, berzina, rotang atau rejam. Hudud, tinggal semayang, hukuman mati. Nak? Dah nak tukar takap, tak mayang dah. Nampak gua ni. Nak? Nak tukar takap pun tak semayang juga. Jadi payah. Nak? Jadi kalau benda ni tidak diberi penekanan, macam mana kita nak mengaku kita sebagai sebuah negara Islam? Negara Islam, negara yang menjaga keimanan. Nak? Para rakyatnya. Jangan beri rosak. Di antara rosak iman ni dengan meninggalkan semayang. Dia kan ada satu akta. Nak? Denda tak semayang. Denda dan sebagainya. Nak? Tak semayang Jumaat. 1,500 kalau dapat takat. Semayang 5 waktu 500 riyal kalau takat. Boleh tahan kira. Nak? Tak watang pali lagi pun. Tak hukum mati lagi pun pasal baru nak perkenalkan hudud. Tak? Buat cara berperingkat. Tak ada. Bahkan diadakan berbagai-bagai permainan yang menyebabkan orang makin tidak semayang. Anak-anak muda turun rumah. Nak keluar rumah dalam ni. Kalau main malam, pukul 8 main. Nak dia keluar rumah tu biasanya dalam pukul 5.30, pukul 6.30 dia keluar. Berharap dah. Pergi ke arah tempat main. Balik 10, 11, 12 karang. Maknanya meninggal sekurang-kurangnya meninggal semayang maghrib. Satu semayang. Nak. Dengan arti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud. Jadi hukuman mati orang yang tak semayang adalah hudud. Kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang Islam. Orang yang tak semayang dikira buruh, dikira derhaka, dikira lawan kerajaan. Kerana kerajaan wajib menyuruh orang semayang dan dia tidak mahu turut perintah kerajaan supaya semayang, maka dia dikira buruh, penderhaka kepada pemimpin. Sebab tu nak jadi pemimpin, kita kena semayang tu. Sebab kita kena semayang tu, kita kena buat perkara-perkara yang menjadi contoh. Tak, bagi orang yang di bawah kita. Ni bini tu imam tak tutup pala bini ustaz. Nak pakai skah pergi beli kuih tekak jelek. Dah anak urik. Kembar ratung tu. Nah, ha, dia biar lebih sikit. Jadi rohok. Ha? Rohok nak buat kan ni. Pemimpin dia kena rohok. Dia kena lebih sikit. Nah. Ha. Sekarang ni sukan apa? Sukan Asia. Dah Doha. Doha 2006. Tak semayang alhamdulillah. Ada semayang. Dah jadi Doha dah. Dosa 2006. Tambahan pula hukum orang yang meninggalkan perkara yang difardukan ialah diperangi. Sebab itulah dalam Islam ini. Mana-mana kampung yang tak mau mengerjakan sembahyang. Tak mau keluar zakat. Tak mau buat benda-benda yang diwajibkan kata orang Islam. Maka kampung itu hendaklah diserang oleh tentera-tentera kerajaan. Kena atur komando. Atur kereta kebal. Kereta perisai. Atur F-16. Nampak? Serang kampung tu. Sebab apa kampung ni kena serang? Tak mau semayang, tak mau keluar zakat. Ha. Mana-mana kitab fiqh disebut gitu. Wajib atas pihak yang berkuasa ataupun apa benda ni. Pemimpin nak menyerang mana-mana penduduk kampung yang tidak mau mengerjakan solat dan perkara-perkara yang diwajibkan akan sebagai fardu ain. Gitu dah. Tapi sekarang benda ni tak berlaku jauh lagi lah. Nak? Kalau kecil-kecil ni tak mengikut dah. Nah, bila dijalankan akta menutup aurat, orang Islam pula bertikai. Nah, marah pula kawan tua tu, buat apa buat bini ni dah lalu pun semua. Bandar dia, kepala dia tak mau tutup. Nah, jadi tak boleh. Di negeri yang Islam, kita tak boleh nak memperjalankan Islam kita sendiri. Tak boleh. Pelik tunggu. Nah, walau bagaimanapun setelah dibunuh dia tetap dianggap sebagai orang Islam dan diuruskan jenazah dan harta pusakanya sebagai orang Islam yang lain. Jadi yang mati dihukum mati dengan sebab tak semayang kerana malas, mayat ini diurus macam mayat orang Islam. Dimandi, dikafan dan disemayang. Ditanam di kubur orang Islam. Cuma setengah ulama kata sunat buat kuburnya dalam suku sikit pagar. Dah. Ha. Kalau tadi dia kata semayang tak wajib, tak tanam kubur orang Islam tak boleh. Yang sebenarnya mana-mana mayat orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, orang yang buat perkara-perkara yang jadi kafir. Nah, ditanam di kuburan Islam, kena gali balik. Kena gali balik dan alih mayatnya daripada tempat perkuburan orang Islam. Nah, dia kena gali balik. Dia asalnya tak boleh gali balik mayat. Mereka beberapa perkara yang diharukan pada syarak. Nah, baru boleh gali balik. Nah, di antaranya tersilap tanam orang yang telah murtad di perkuburan orang Islam, maka wajib gali balik. Alih buh mana-mana pun. Nah, ni kalau tak semayang tanam dekat kubur Syekh Ibrahim. Nah, dekat kubur Wali Allah, dekat kubur Syekh Tok Pelang. Nah, ambil berkat benda dah mula semayang. Nah, ini kerana dia masih termasuk di kalangan orang-orang Islam. Nah, tengah kitab dia kata orang yang tak semayang kerana malas, malas semayang lah. Bila mati, mandi, kapan dan tanam semayang. Tapi di tubuh kubur itu kena buat dalam kawasan suku. Dan sunat ditulis inilah perkuburan orang-orang yang tidak sembahyang. Bila buat lagu tu orang yang lain macam dia jadi insaf. Nah, tujuannya bukan nak hina dia, tapi memberi kesedaran bagi orang yang semacam dia. Sebab itulah menghukum mati, memotong tangan bukan saja untuk penjenayah, tetapi yang sebenarnya untuk masyarakat yang ramai. Yang baki lagi yang masih-masih takut masih ada dalam hati mereka ingin melakukan jenayah. Itu tujuannya. Tak? Betul orang baca telkin, faedah yang paling besar, orang hak adik atas kubur. Nah, orang hak dalam kubur tu, kalau Tuhan izin, bolehlah dia dengar. Kalau Tuhan tak izin, tak dengar apa-apa. Nah, tapi faedah yang paling besar, orang yang hadir memberi tazkirah tentang kematian. Nah, bila dengar berasa takut, berasa insaf, tak jadi nak ambil nombor ekor balik lagi. Nah, ni tukar gaji kubur. Masa nak betul mayat tu jatuh nombor ekor. Hak tukar gaji perkara tu. Nah. Padahal kalau kita bahas salah nak simpan mayat, nak gali tak apa. Gali tak apa, orang tak berkat tak apa gali. Nah, masalah nak simpan mayat, nak betul mayat, nak paling mayat, tak? Nak pelonggar tali apa semua. Kalau kaki nombor ekor, kaki tak semayang, naik, naik, naik. Suruh dia naik. Dia tak mau naik, kambuh meja dia. Ni pasal ayah kita ni banyak jenaga. Ayah aku ni, pok aku, tok aku, tok ki aku, adik-beradik aku ni naik-naik. Tau babi ingat. Tak, dia naik, suruh naik. Neh, jangan beri jamah mayat. Neh, bukan mandi orang-orang yang fasik, jangan beri. Nah, dia macam juru nikah kau kita nak. Biar comel. Neh, ha, tak ada agak sangat nak buat agak ni. Betul mayat. Orang-orang lo pasti dia pubuh. Jatuh dengan baik kau. Mulai-mulai ada orang. Duduk dalam lubang dah tu, tak serik lagi. Nah, mulai-mulai ada. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik afamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan mereka mendirikan semayang serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan cara yang hak, yang dibenarkan oleh Islam, dan perhitungan mereka terserahlah kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan semayang. Sebab Nabi kata, "Umirtu an uqatilanna." Qatala yuqatilu uqatilu. Ha, atau orang fa'ala menunjukkan maknanya bukan makna asal makna bunuh tetapi makna perang, ha? Menentang, lawan, ha? Bukan bukan awak kata amarani umirtu an aqtula, itu lain. Allah perintah aku supaya aku bunuh, ha, tak lagi. Nah, perang dulu, ha, jadi hukuman ke dia, ha? Perang dulu, ini Allah suruh aku menentang orang Islam yang mengucap tapi tak mahu sembahyang. Tetapi dia tidak dihukum kafir. Tak kafir, kalau malah. Yang kata jadi kafir ni, jadi murtad, dia kata tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak wajib pergi ke Mekah. Tak pergi Mekah, dia tak ada pergi Mekah, pusing batu saja. Tak, tak wajib, ha, kafir. Tak, ha, ingat lah, kita cam boleh. Ini kafir lah. Mana kalau masih ular, tak jangan awak. Tak, nak buat apa-apa, dah kapi. Berdalilkan kepada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain daripada Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu, Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, aku terdengar Rasulullah SAW bersabda, semayang lima waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hamba ni. Barang siapa menunaikannya, bermakna dia tidak mensia-siakan sesuatu pun dari kewajipan tersebut lantaran memandang ringan terhadapnya. Nabi kata, barang siapa yang menunaikan lima waktu hak diwajibkan oleh Allah, maka dia sebenarnya telah menjaga semayang. Dia jaga kewajipan agama ni. Dia tidak mensia-siakan agama ni. Kerana akhir zaman ni, memanglah dijanjikan oleh Allah, umat yang mensia-siakan semayang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ fasawfa yalqawna ghayya al-ayah. Maka kemudian daripada umat yang menjaga semayang akan timbul satu umat yang tidak, iaitu mensia-siakan semayang. Adha'u salah, mana mensia-siakan ni maknanya membiarkan berlalu begitu saja semayang tanpa ditunaikan. Habis begitu waktu semayang, padang cari makan, padang cari harta, padang har kerja, har jabat, har sokang, har hiburan dan seumpamanya. Nah, golongan ini wattaba'u syahwat. Golongan ini mengikut akan syahwat. Dan akhirnya fasawfa yalqawna ghayya. Maka nanti, sekarang tak lagi. Sekali dua tinggal tak lagi. Fasawfa. Sawfa ini litanfis. Akan datang. Akan datang, dia akan berjumpa, berjengah tentang. Yang ini pasti akan menjadi sesak kalau tak kembali ke pakar jalan. Maka anak-anak kita biar tiga sekali tinggal semayang di guana. Akhirnya banyak tinggal semayang. Dia tak sekaligus. Kita berdebak daripada orang semayang. Nah, eh, daripada anak orang Islam, kalau kita beri penjagaan, memang dia semayang dulu. Tapi akhirnya kita kurang jaga, akhirnya tak semayang. Dan dia anak ni kan nak duduk dengan kita sama, dia akan duduk sendiri pula. Nah, nak berumur tangga sendiri segala maknanya. Apa yang telah kita beri itu tidak semacam mana, tak kuat mana. Nah, dan tidak ada hidayah pula bagi budak, tak ada taufik pula. Longgar sangat, akhirnya longgar. Jauh pada kita longgar, tak semayang. Depan kita ialah semayang, balik raya semayang lagi. Balik rumah dia pula, tak semayang pula. Kita tak ada apa-apa. kesilapan punca daripada kita. Sebab itulah kita biarlah kita ajar sungguh-sungguh supaya menunaikan semayang dan perkara-perkara yang wajib. Jadi bila kita mati, mereka tak meninggal, mereka meninggalkan semayang, kita tak tanggung dalam situ. Tapi kalau dia kita mati dah, dia meninggalkan semayang, kita tanggung dalam situ. Orang tanya satu soalan lah kepada Datuk Ishak Baharu. Ya. Bekas Mufti Selangor eh. Dia kata betul tak kalau kalau kita dah mati, anak kita tinggal solat, kita akan diazab dalam kubur. Dia kata betul. Memang. Tapi jika kita masih hidup hari itu, kita tidak asuh anak kita supaya jaga semayang. Adapun barang siapa yang telah memberi ilmu yang secukupnya dan perhatian kepada anaknya supaya menjaga semayang, tapi bila dia mati, anak meninggalkan semayang, maka dia tak tanggung dosa anak. Ha, waktu kita pastikan sebelum kita mati, biarlah kita suruh cukup-cukup. Nah, lama dosa kita tak cakap nak tanggung dah banyaknya, mari dosa anak pula. Mereka kata tadi anak muda semayang solat asal main bola, kena dalam kubur. Garik, mari pulak garik. Sebab apa pulak, tak balik lagi main bola, ada petangat lagi. Bahang. Tak? Ha. Masa ni memang kita tak berasa takut, api cerah, kawan ramah, bini ada, anak ada. Nak, bila masa menjadi gelap, gelap takut. Tak tahu gelap dalam kubur, gelap lah rumah takut je. Nak, dalam rumah tu seorang gelap. Mula lari, menyari kedai. Tak? Ha, tu baru dalam rumah. Nah, dalam kubur. Maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Taala bahawa dia akan dimasukkan ke syurga. Janji Allah, orang yang jaga semayang masuk syurga. Tapi imam dia betul. Imam memang ada. Sebab tu kalimah syahadah dulu. Nampak? Kalimah syahadah ni terjemah bagi imam. Sebab orang yang kafir bila dia beriman tidak ada kalimah syahadah, tak nak kubur kafir. Tapi beriman di sisi Allah, maka perlu diterjemahkan dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah dijadikan sebagai rukun Islam. Nah, yang sebenarnya yang pertama rukun itu adalah sembahyang itu sendiri. Kerana rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah hanya terjemah bagi keimanan kita dalam 6 rukun iman. Nah, bila kita tak terjemahkan pada lisan, orang lain nak kata orang Islam, maka tak kena buat secara, nak urus seperti orang Islam. Ha, dia gitu. Jadi orang yang jaga semayang dengan keadaan imannya betul, dia akan ada janjian sisi Allah masuk dalam syurga. Dan siapa yang tidak menunaikannya, maka dia tidak ada apa-apa janjian sisi Allah. Sekiranya Allah menghendaki, dia akan diazabkannya. Dan jika dia menghendaki, dia akan masukkannya ke dalam syurga. Boleh Allah Ta'ala nak masukkan orang yang tak semayang dalam syurga. Tapi liman yasha', orang yang Tuhan pilih. Kalau kita yakin kita ni tak semayang tapi Tuhan pilih kita sebagai ahli syurga, maka tak apa. Masalahnya tak ada orang datang memberitahu khabar kepada kita bahawa mu memang tak semayang. Sekalipun, aku tengok dah nama mu pasti masuk syurga. Tak kena azab sikit pun boleh tahan kira. Tak ingat je dah kita malam ni, main senoka. Pasal ada Jibril mari kebong. Nah, jadi bagi orang yang menunaikan ibadah dengan sempurna dan iman yang baik, maka perjanjian sisi Allah ni syurga. Tak? Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan semayang tidak dihukum kafir. Kerana sekiranya dihukum kafir, dia tidak akan masuk di dalam sabda Nabi SAW. Sekiranya dia mendaki, dia akan dimasukkan dalam syurga. Jadi Nabi kata kalau Tuhan naklah, Tuhan boleh masukkan dalam syurga orang yang tak semayang. Menunjukkan orang tak semayang tidaklah dihukumkan sebagai kafir. Mereka kalau dia menafikan akan kewajipan semayang. Ya? Lepas tu kita jawab dah, kalau gitu biarlah. Mana-mana tahu kot, kita masuk syurga, dah yang mayang lagi lah. Belum tentu. Tak? Ada orang kata kita kata semayang lah, semayang. Tak? Semayang. Janganlah judi apa semua. Tak, dia buat mana? Dia kata, orang puan zaman Nabi Musa, pelacur bimbingan anjing masuk syurga. Dia jawab gitu pula. Dia pun jadi pelacur dulu. Bimbingan anjing. Tak? Hak tu bukan semua orang. Orang yang dipilih oleh Allah sebagai pengajaran, sebagai iktibar untuk umat yang akan datang. Jangan cakap gitu. Tak? Ini kerana orang kafir tidak sekali-kali akan dimasukkan ke syurga. Orang kafir tak masuk syurga. Dah tu dalam kitab-kitab kafir. Kitab ini, kitab Wida, kitab Injil, Injil Mata, Injil Luka, Injil Yohana, macam-macam jenis Injil semua. Hal syurga saja ribu-ribu ayat hal syurga. Tak boleh, syurga ni milik Allah. Orang hanya beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lah layak masuk dalam syurga. Innal ladzina amanu. Beriman. Walaupun orang kafir, orang kecil kata dia beriman, tapi dia sebenarnya orang yang kufur, tidak beriman. Kerana beriman beriman kepada semua rukun iman, semua nabi, semua kitab. Mereka tak beriman dengan kitab Al-Quran. Kufur. Bila kufur, orang kecil bukan orang-orang yang beriman. Tak. Ha. Jadi mereka hanyalah dibuai mimpi saja. Kufur, tidak ada lapas surga. Dasar mimpi lah. Tak. Ha. Hindu lagi pula. Dah kalau ada kitab Injil, kitab Injil diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Tak. Masih lagi kafir. Dah kalau Hindu, kau semua lembu tu. Lembu berok perik-perik, dia buat Tuhan kata. Kera tu dikata Tuhan kau. Kera Tuhan. Tikus dia kau. Tuhan tikus. Nak. Habis Tuhan dia. Lagi pula tak boleh masuk syurga. Nak. Syurga untuk orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tak. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu sembahyang. Nak. Sembahyang, berzakat, menutup aurat. Nak. Dan seumpamanya. Bagi mereka ini jannatin. Ha? Jannatun, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya. Ha. Sungai yang deras. Tak? Mereka kekal di dalam syurga. Kalau orang kafir, api neraka. Innal ladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, Hindu MTA, Cina MIT, Buddha, Kristian. Tak? Mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah, iaitu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Mereka lah penduduk ataupun rakyat negeri neraka. Nah. Dengan ini hadis dapat diseragamkan dengan dalil-dalil sebenarnya. Jadi ulama menghimpun-himpunkan hadis. Nah, jadi natijahnya orang yang meninggalkan sembahyang kalau dia kata tak wajib jadi kafir, na'udzubillah. Bila dia jadi kafir, maka tak boleh dah menjadi wali nikah bagi anak. Pasal apa tak jadi wali nikah? Pasal ayah kata semayang tak wajib. Kalau kata semayang wajib, dia boleh jadi wali nikah juga. Dia tinggal kerana malah je. Kerana fasik. Nak? Nak? Jumhur ulama mengatakan wali fasik tak boleh menikahkan anak perempuan. Dia baru fasik tinggal semayang kerana malah. Dan ni kata tak wajib semayang ikat tu. Lebih lagi tak boleh. Lepas tu kita kena perhatilah. Kalau kita ada ayah kita, wali kita jenis hak tak semayang. Dan ni kata tak wajib semayang. Nak? Alhamdulillah. Jaga perkahwinan kita ni. Nak? Wali ni ha, dia penting dalam urusan perkahwinan. Nak? Walau ayah kita dari ibu. Jadi ni duk, gaul dia duk kamil dengan popok kata tak wajib semayang. Nak? Kita dengar ayah kita pun kata gitu juga. Nak nikah? Jangan pakai lah dia. Ha, dia begitu. Tak, sebab nikah ni menghasilkan keturunan daripada wali yang tapi tak wali yang keturunan. Nah, Imam Muslim dan lain meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas solah. Sesungguhnya sepadan seorang itu dengan syirik dan kafir dan meninggalkan semayang. Kita ni orang beriman, di depan sana ada satu perkara dilawan bagi imam, iaitu kufur dan syirik. Maka kita tidak akan dapat melangkah kepada kekufuran melainkan dengan meninggalkan semayang. Bila meninggalkan semayang, maka kita telah melangkah kepada alam kekufuran, meninggalkan akan keimanan. Hal ini ditunjuk kepada orang yang meninggalkan semayang dalam keadaan mengingkari kewajipannya atau mempersendirikan atau meremeh-remehkan kedudukannya, sama dengan hadis yang terkenal, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal satu semayang sengaja, maka telah menjadi kafir terang-terangan. Maka jumhur ulama mentakwilkan hadis ini tinggal semayang dan dia kata tak wajib. Adapun tinggal semayang dia kata kerana malas, kerana cuai, tapi dia kata wajib. Maka pakai hadis tadilah. Maka Allah Ta'ala kalau nak, Tuhan boleh ampunkan dia. Tapi atas perjanjiannya, dia azab ke dalam api neraka. Tak? Mereka ceritakan api dia tengok kepada penduduk yang duduk dalam neraka Saqar. Begitu hebat seksaannya, ada yang terburai perutnya, ada yang terkeluar otaknya. Tak? Maka tanyalah kepada mereka itu, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa sebab kamu duduk dalam api neraka Saqar ni sampai tercabut kulit-kulit daging kamu? Maka mereka menjawab, kunna lam nakum minal musallin, kami dulu tidak daripada golongan daripada orang-orang yang sembahyang. Kami dulu tak sembahyang ni. Tak, tak sembahyang saja. Jadi kalau orang kata tak sembahyang, dari kata jahat. Tak ada juga tak semayang baik tak. Dah? Dah dia kata jahat. Mungkin baik tak. Tak betul. Nah? Kerana dengan apa? Dengan satu dosa dak sembahyang saja duduk dalam neraka sakar dah. Neraka sakar ni bukan untuk orang lain. Mana orang jahat? Jadi tak betul kata dari kata orang dak sembahyang tu jahat. Orang dak sembahyang memang garanti jahat. Sebab sembahyang ni sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau sembah Allah, tak mau sembah pencipta jahatlah. Nah, kalau curi jahat dah, tapi sembahyang baik pada dak sembahyang. Nah, kerana curi ni dia sembah Allah tapi dia ambil hak orang. Ha ni tak curi, baik sangat. Hormat orang tua. Tengok orang tua pergi surah. Assalamualaikum. Tapi dia tak semayang. Tak. Baik apa lagi tu? Tak semayang adalah jenayah yang paling besar. Sehingga dikenakan hukuman yang lebih dahsyat daripada pencuri dan pezina. Itulah dihukum mati mandaturi. Sama ada pada sisi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada beberapa soalan. Saya nak tanya pasal sanding. Ada lagi bab sanding. Apa hukumnya, haram ke, halal ke, makruh ke? Banyak ke? Orang pakar ke tanya? Minta penjelasan. Selagi apakah hukum seorang bapa atau ibu yang pilih kasih dalam segala-gala hal? Pilih kasih siapa? Anak-anak. Minta penerangan. Tadi penjelasan yang penerangan pula. Apakah halal makan telur ayam jiran yang bertelur rumah saya? Sedangkan tuan punya ayam, yakni jiran itu tidak menyediakan reban untuk ayamnya. Maka ayamnya itu selalu makan makanan daripada rumah saya. Dan bertelur serta membiak di rumah saya. Adakah sah semayang jika terdapat bulu kucing pada tempat atau pada pakaian? Atau kucing itu berada di atas jadah? Atau kucing itu menjilat orang itu ketika semayang? Kerana pada logiknya keadaan kucing biasanya menjilat bulunya atau membersih najis secara menjilat. Maka terdapat najis pada badannya itu. Adakah ianya dikira sebagai menanggung najis? Yang ketiga, bagaimana kafiat semayang seorang yang selalu keluar air mazi pada waktu pagi? Haji Mat tanya. Apa hukumnya memakan ketam nipah? Saya lihat binatang ini dapat hidup lama di atas daratan. Tidakkah ini boleh dikategorikan sebagai binatang dua alam? Lepas itu struk JKK. JKK. JKK sungguh. Aku nak dengar. Ini boleh. Apa hukum beri makanan yang menggemukkan haiwan sebelum dijual? Gemuk dulu baru jual. Kedua, jika meninggalkan tempat kerja setelah selesai semua kerja-kerja padahal belum masuk waktu pulang, apa hukumnya? Ini ramai. Hukum mencari pencuri melalui bomo. Bohok ni. Jika seorang kanak-kanak menyusu dengan perempuan yang masih dara, bulat dah. Haji Mak dah tanya ni. Saya jawi molek kat ni. Tetapi ada mempunyai susu dengan cara makan ubat. Makan ubat tu beri susu. Pelik-pelik ni. Adakah jadi anak itu mahram? Dia kata nak tanya masalah bersanding ni. Halal ke haram ke makruh? Baik. Kita terang sama-sama dapat bersanding ni. Diri bersanding tu hak kenapa? Benda bersanding ni duduk dua orang pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian diperhatikan oleh segala orang-orang yang dijemput ke rumah. Tak, oleh orang ramai lah. Itu orang panggil bersanding. Biasanya lepas nikah. Tak, duduk congok ke, duduk diri ke, duduk atas kursi ke, tak, atas pelamin ke. Dengan memperagakan pakaian yang molek, yang baru. Kemudian orang pun pakat tengok ramai-ramai. Tak? Jadi apa hukumnya? Dia kata minta penjelasan sejelas-jelasnya. Jelas sama-sama dah. Jadi hukumnya pada adatnya hak berlaku bersanding. Hak adat pada adatnya hak berlaku bersanding ni iaitulah perempuan itu biasanya dia pakai makeup. Dia buat camai-camai muka dia. Dan biasanya terdedah aurat. Kalau tak terdedah aurat menampakkan bentuk tubuh. Kemudian berasa-rasa sombong, berasa hebat dan sebagainya. Kemudian dipermainkan pula oleh para orang yang melihat dengan kata-kata kadang-kadang berbau lucu dan sebagainya. Kemudian orang yang hadir pula memegang tu, aku panjat mu, aku tekan tapal lebarmu nak tengok eh. Bersetuh laki-laki perempuan, jadi hukumnya adalah haram. Siapa yang jawab? Ulama-ulama tu guru. Tak. Di antaranya Al-Fadil Al-Ustaz Ismail, Datuk Ismail Kamus telah jawab masalah sanding. Dalam kitab beliau 600 masalah agama. Orang tanya masalah sanding, maka dia jawab, haram dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, mendedahkan aurat. Yang ketiga, memperagakan kecantikan. Yang keempat, rasa kesombongan. Yang kelima, perbuatan-perbuatan. Yang keempat, tidak benda-benda yang tidak patut keluar daripada mulut dan berlaku pergeseran dan seumpamanya di kalangan orang yang datang, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada pak tu memang haramlah. Kalau tak ada pak ni, bolehlah kita kata tidak haram. Tak. Kerana perempuan ini dia tidak boleh mendedahkan kecantikannya, ditontonkan begitu hebat, solekan dan apa benda ni perhiasan kepada orang yang bukan mahram. Dia tak boleh. Nah, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna al-ayat. Jangan sekali-kali kamu perempuan-perempuan yang mengaku beriman dan Islam mempertonjolkan kecantikan dan solekan-solekan kamu, perhiasan kamu, melainkan kepada suami-suami kamu, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu. Nah, ini bukan. Ini untuk orang ramai. Satu, haram. Ya. Yang kedua, maknanya mendedahkan aurat memang haram. Nah. Pakai. Dan orang pakai orang tanding. Nampak tubik kadang-kadang. Tubik rambut kadang, tubik tekok. Jarang sangat orang terselamat. Tapi kalau terselamat daripada perkara-perkara ni, taklah nak kata haram. Nah, orang kata ni pada adat. Orang atas ramai. Nah, biasanya haram. Nah. Belah beha pula, siapa kat beha ni belah. Hak jenis pegang ekor pula, baju gaun ikut orang Kristian. Gaun panjang, dua orang budak pula sekolah tadika ambil pegang ekor. Nak berarok ni, takut-takut. Nak? Menegur-negur orang kapi tangan pula ni, cap pula ni. Bitik ni macam tangan beruk. Tangan. Tak? Bermacam-macam color ni. Asal daripada Hindu ni, cap ni. Tak? Belang-belang tangan, macam tattoo ni. Nah? Ini bukan budaya Islam ni. Nah? Berinai yang diharuskan untuk pengantin berinai pada jari, bukan pada tubuh badan, pada jari. Nah, kerana dia raja sehari, biarlah sekejap. Nah. Kemudian maknanya kata-kata orang pula nak mempersendirikan pengantin jadi satu perkara bodoh pula. Nah, jadi gugur maruah. Nah. Kemudian orang mari tengok pula bila depan tu perempuan dah mari belakang nak tengok. Takkan ada stok pegang kepala baru. Tak, berkenal-kenalan pula, tepuh wani mu gacik aku gacik mu. Tak, kali nak tengok kita saling kita pula, Allah Rabbi sambongnya hari tu. Tak, hebat dengan aku ni. Macam-macam benda yang tidak munasabah. Jadi kalau tak ada benda-benda lagu tu, maka tak boleh nak kata haram. Walaupun tiga hari duduk tak pelan minyak turun. Tak boleh kata haram. Umpamanya dia pakai lawak tapi tunjuk pada mahram. Orang yang tak haram pandang perempuan tu, mahram kan tak boleh nikah dia. Hanya tengok ni pok dara dia, pok dia, ayah dia. Nah, toki dia, tok nyang dia, tok nyuk dia, adik-adik semok sepok, pok lain, mok lain. Nah, apa benda lagi anak saudara? Anak saudara belah abang, anak saudara belah kakak. Nah, sepupu, sepupu harap keluar lah pasal saya nak bersanding. Ha, dia sangkir. Walaupun sepupu, sepupu al-maut, Nabi kata. Tak boleh sepupu, soh nikah. Ha, tu bit luar. Nah, kemudian tidak ada kesombongan dalam hati. Jadi bila dalam lagu tu mahram belaka, tepuk-tepuk tak masalah. Nah. Bila mahram-mahram ni kau puang, boleh nampak rambut. Boleh nampak rambut dah mahram. Pak dara kita boleh nampak rambut kita tak? Boleh. Kali nikah. Toki kita boleh tengok rambut kita. Nah. Tak ada masalah lah. Apa hukum orang bapak dan ibu yang pilih kasih dalam segala-galanya? Segala-galanya hal. Pilih kasih ke mana? Dengan anak-anak. Dia kena adil lah. Tak? Bukan saja suami mesti adil. Tetapi ibu bapa juga kena adil dengan anak-anak. Pemerintah kena adil dengan rakyat. Suami kena adil kepada isteri. Ayah dan ibu kena adil pada anak-anak. Maksudnya kalau beri harta, sah. Tetapi hukumnya haram. Dah? Harta dia, dia kasi sangat ke abu busu ni. Tak? Pasal abu busu ni, Allah. Tak? Ngaji pun tinggi apa semua. Kasi sangat. Sohor sangat. Tak? Tubik nabah siti. Dah? Kau abang ni dah buat cetak maestro kan? Kan pelakat kat kaki. Tak? Naik basikal je. Gantung dia dah kitab musalli. Dah buat cetak ni. ayah tak sayang, mak tak sayang, hanu jiwi api tanah rumah. Sah katanya hukum fiqh. Tapi akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, kerana kenapa kamu tidak berlaku adil kepada anak-anak kamu. Ha, itu kena adil. Dah? Ha. Dia kata halal tak makan telur ayam jiran. Jiran ni dia beli ayam pandai tapi kurung tak pandai. Nak? Ha, telur rumah dia. Dia kena makan telur je. Nak? Ha, ni mesti orang gagah. Apa nak makan dengan ayam? Ha, susah ngak tak? Makan telur tak sesama masalah. Makan ayam sesama masalah. Nah? Ha. Jadi kalau ayam orang, telur rumah kita tak boleh makan telur. Tak? Ha? Tak boleh makan telur. Mereka kita pergi tanya dia dulu. Ni ayam ni ambil lah. Tak? Pasal apa duduk telur rumah kita, makan rumah kita, susah kita. Tak? Ha. Kalau tak mau ambil pun, kalau telur lah, bajik kita boleh makan telur. Dia tak ambil lah, makan lah. Tak? Ha. Ayam tu mesti pergi tuak dah rumah dia, tak mau balik tagam. Ada kat sini pandai cakap dia lah, tak ada guk bersutih haram tu. Tak? Ha. Jadi kalau kata gitu, puas hatilah kita makan. Tak? Ha. Jadi untuk ikhtiarnya, ha, jangan makanlah. Walaupun dia makan makanan rumah kita, asalnya bila kita beli ayam, kita wajib beri nafkah kepada ayam. Nafkah ayam ni padi lah. Kena beri air, kena buat rumah dia. Tak? Jadi bila kita beri makan, jiran yang tuang punya ayam ni berdosa kerana tak beri makan. Tak? Kita tak beri makan pada ayam orang, kita kena lepas milik. Dia jual, lepas milik, beri, bitohuk dan sebagainya. Bila kita memiliki haiwan, kita wajib nafkah. Makan, minum dan tempat tinggal. Kita beli lembu. Kita milik lembu tu. Ataupun kita saka. Pok kita mati, ada duit tinggal lagi, tinggal lembu dua ekor. Kita milik. Ha, bila kita milik, asal pok kita hak hidup, hak mati tu wajib pergi makan, kita pula wajib. Kita nak lepas kewajipan tu, kita kena lepas milik. Nah, jadi lepas milik baru kita dah wajib. Jadi masalah ni sekarang ni, jiran tak ada hadar. Dia kira tak ada beli dia. Dia kira, hak masalahnya ni. Hak rumah telur ni. Nah. Walhasilnya dia ambil dengan ayah-ayah, ambil dengan telur-telur. Tak, pergi pulang balik. Nak? Ha? Ha. Dan beritahu kepada tuang dia. Deh? Ha. Sebab kita nak makan tak sedap juga. Jangan makan lah. Deh? Jangan makan. Ha. Kalau nak makan sangat, bayar kepada tuang dia. Deh? Ha. Tuang pula kalau kabur, ayah telur di rumah. Dia pergi tengok 12 tik. 12 tik ambil semua. Engong. Ada kot jenis begitu. Orang ambil separuh seorang. Tak? Dah duduk cik telur mahmum. Tak? Separuh seorang deh? Ha. Minta hampir ke? Mesti bodoh pada ayam. Jadi tak usah makan lah. Kalau nak makan, kena bayar kata ulama. Makan tanda-tanda suci telur 30%, 2T 60%. Kena buat lagu tu. Tak? Ha, kita nak ikhtiar dalam masalah makan minum ni, kena cermat. Dah? Ha. Adakah sah semayang jika dapat bulu kucing pada tepat atau pada pakaian? Atau kucing itu berada di atas jadah? Atau kucing itu menjilat orang ketika semayang? Yang pada logiknya keadaan kucing biasanya menjilat bulunya atau membersih najis. Ha, secara menjilat maka terdapat najis pada badannya itu. Adakah ia dikira sebagai menanggung najis? Baik. Kucing ni biasanya kalau tikus dah katakan dia jilat. Darah tikus tu najis lah kena di lidah dia pula. Tak? Lepas tu kata ulama-ulama, lepas pada dia makan tikus tu dia terus minum dalam air kita. Air kita mustan najis. Tapi kalau kucing tu pergi lari dulu, walaupun dia lagi basuh mulut, dia lagi bising, komo. Tak? Tapi lari daripada tempat tu, mari semula, maka hukumnya tak najis dah. Kerana boleh jadi najis, boleh jadi tidak, dimaafkan. Tapi kalau direct, daripada kita tengok lelek-lelek, lepas makan bakar, terus minum dalam air kita, maka menjadi najis. Faham daripada itu, kalau baru lepas jilat najis, tak? Maka terus dia jilatlah baju kita, maka baju kita tu mutan najis. Wajib kena basuh. Tak? Tapi kalau lepas pada makan najis itu, dia kita lain dulu, barulah dia mari jilat kita tengah semayang. Maka hukumnya dimaaf. Dan keadaan pula, kucing itu benda yang jenis bercampur dengan manusia pun membaluak. Benda yang bercampur dengan manusia. Nak, orang jadi cipta kucing ni, kebanyakannya jenis duduk dengan orang. Lepas tu tidur tak katik. Tidur tak katik. Yang ada adalah tuang panasan. Tidur tak latar. Kucing tak katik. Mahal tak? Kucing. Kalau kita bubur lipat-lipat baju, ini latar tak? Dia latar atas baju. Nak tak, tak. Jenis duduk dengan orang. Sebab tu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi sebut, bahawanya para seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kucing. Tak, kerana kucing ni payah nak main belik kecil sangat. Maka Nabi jawab, kucing ini adalah jenis tinggal berkeliling pada kaki-kaki manusia. Dan tidak najis. Ha? Jadi ulama-ulama mengambil daripada perkataan Nabi Sallam itu bahawa kucing ini kalau dijilat tak makan lagi, dia jilat kaki kita, tak ada masalah. Tak. Tapi dalam sembahyang hukumnya dimaaf. Kerana jenis-jenis tawafuna bainar rijal bainan nas, jenis berahi dililit di kaki-kaki manusia. Jadi payah kita nak pelera dipanggil umum balwa, dimaaf. Dimaaf kerana sedikit. Begitu juga bulu kucing. Nah, kita semayang dia panggil sendek. Dia panggil sendek. Nah, sendek. Kucing jenis duduk dengan orang. Nah. Tuhan tak buat natal lain kalau Tuhan buat macam jenis badak sumbu jenis duduk dengan orang. Apa nak? Kakak belakang bunyi dapur. Acuh habis. Nah, puyuk-puyuk. Nah, tapi Tuhan cipta kucing. Molek. Nah, duduk dengan orang takat tikus dan sebagainya. Gitu kan. Tengok semayang. Lepas semayang tengok beberapa orang bulu kucing. Nah, maka hukumnya bulu kucing yang kena tu najis yang dimaaf. Nah, najis yang dimaaf. Disebut dalam kitab An-Najasatul Ma'fuwat. Segala najis-najis yang dimaafkan dia. Leh? Maaf. Yang dah maaf ni kita nyeleh buah bulu kucing. Sebab binatang yang tidak halal dimakan bila tercabut bulunya adalah najis. Melainkan jikalau kena pada orang yang selalu terlibat dengan binatang tu, maka najis yang dimaaf. Contohnya keledai. Kedai kapung. Kedai kapung ni tak boleh makan. Nampak? Kedai kapung ni kalau semelih pun tak boleh makan. Mampu najis. Bulu ni tercabut najis. Tapi jenis kalau orang naik kedai, maka bulu kedai tu jenis lekat di kain dia, dia semayang sok. Dimaaf dipanggil. Tapi tak maaf bagi bukan bagi orang yang tidak menjadi penunggang kedai. Orang yang jenis main beruk. Kerana dia nyari makan kot naiknya. Tak? Maka bulu beruk sedikit kena pada tubuh badan dia, dimaaf. Kerana dia main beruk. Kali-kali kalau bulu beruk tu ada pada pihak Tok Imam, tak maaf. Tok Imam bukan main beruk. Tok Imam main kuda. Tak? Umpama ni. Dia gitu, royak sama dah ni. Tapi kucing ni dia tak. Kucing ni pada sekalian manusia. Tak? Jadi main musing nak mahu kucing. Nah? Bagi ulama kata, kalau sengaja baru mak siapa sengaja nak ambil bulu kucing. Nak semayang main. Ambil tak buat tak dari bulu kucing. Boleh benar. Jadi dia gesek di kita. Kebang bulu kucing. Lekat di sejadah. Ada di bulu Melayu. Ada dah di maaf. Nah, sebut dalam kitab-kitab. Dalam kitab yang pertama tadi kita sebut. Untuk rujukan kitab Al-Hawi Kabir. Al-Imam Al-Marwazi. Kalau kitab Jawi. An-Najasatul Ma'fuwat. Nah. Bagaimana kaifiatnya semayang seorang yang selalu keluar air mazi pada waktu pagi. Pagi keluar mazi. Pagi mari power. Air mazi ni dia mendahului air mani. Kalau air wadi lain, air wadi ni biasa tak semua orang. Kadang-kadang dia keluar pada penghujung aisim. Kadang-kadang dia keluar pada mengakak benda-benda yang berat, kata ulama. Akak berat. Orang akak berat tu air mazi. Nah. Jadi air wadi tu. Air mazi ni air pendahuluan daripada mani. Biasanya dia hanya berlaku ketika syahwat. Pagi syahwat. Ni gagah ni kalau pagi-pagi keluar mazi ni. Tak? Orang tua tak bangun lagi, dia bangun dah. Baik, bila keluar air mazi pada waktu pagi, nak semayang lagu mana ni? Semayang subuh. Basuh lah. Wajib basuh. Basuh lah. Nah, bila basuh, dia hukumnya najis. Nah, najis, basuh macam air kecil. Basuh. Nah, kalau apa benda yang lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk dan semayang, tak ada masalah. Masalahnya kalau mazi ni tak berhenti. Oh, masalah. Mazi ni tak berhenti. Ada orang dedah air kecil. Nah, air kecil ni tak berhenti. Tu kena buku, kena baru. Tak berhenti. Mazi juga, kalau mazi tak berhenti. Dia biar mahu. Minyak selendang. Nah, maka kena basuh, kena ikat. Nah, kena tudung. Buku anda dah. Buku plasta, buku apa. Bubur kapas, bubur kain dah. Kemudian, bubur plaster jangan beri banyak sangat keluar. Akad takbir keluar juga dimaaf. Pasal apa? Dibalakan dengan penyakit, senjata keluar mazi. Tak? Tapi kalau ada masa baginya tak keluar mazi untuk melulukan semayang, maka kata ulama, hendaklah ditunggu pada masa tersebut. Umpamanya dia dalam masa semayang, dalam waktu semayang, katakan waktu asar, katakan ada masa 3 jam. Dia hanya keluar mazi 2 jam je keluar. Sejam tak ada. Maka tunggu sejam tu dia semayang. Tanpa perlu ikat apa-apa, basuh semayang macam biasa. Hak kata kena ikat dan apa ni, jenis keluar sama sepanjang waktu semayang. Tu ikat sama. Tak? Ya. Yeah. Mani dengan mazi. Tak kenal lagi. Mazi ni dia muqaddim. Muqaddimatu syahwat. berasa seronok dah. Kaya tengok awet. Ha, itu bit mandi. Dah. Ha, mani ni dia lain. Mani ni dia keruh. Mazi ni dia cair. Kalau jenis warna lah, warna cair. Cair. Tak, warna dia cair. Warna cair. Warna dia putih. Look sinar. Ha, mazi, mani dia keruh. Mazi ni dia neleh gitu. Tak, mani ni dia memancuk. Tak, ha, dia degah. Ha. Mani ni dia bau macam dia... Apa benda ni, tepung yang diuli. Tepung di jana tu, buang air uli, bau macam macam mani bau. Tak, ha, dia begitu. Ha. Ha? Dia bau begitu. Tak. Apa dia suka? Mana tak kita tanya. Ha. Jadi kabur budak boleh juga. Apa hukum makan ketam ni, Pak? Saya lihat binatang ini dapat hidup lama atas daratan. Tidakkah ia boleh diketirikan sebagai binatang dua alam baik? Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan binatang jenis dua alam ini tidak halal dimakan. Dia kena darat-daratlah, laut-lautlah. Baik. Tak kira lah ketam apa pun. Kalau jenis gagak, makna dua alam ni dia duduk dalam laut atau dalam darat. Kemudian dia pergi kepada alam yang satu lagi. Kalau jenis duduk dalam air, dia naik atas darat. Tapi naik atas darat bukan naik sekejap-sekejap. Naik dan gagah perjalanannya dan tahan lama makan minumnya dan boleh ke sana kemari tanpa perlu bimbang untuk cepat-cepat masuk ke dalam air. Itu boleh digerikan sebagai apa benda ni, dua alam. Bila dua alam tak boleh makan. Tak? Ha. Dalam masalah ketan nipah ni dia ada beberapa jenis ketan nipah. Ada jenis ketan nipah yang tak naik lama di darat. Ketan nipah ni lah yang dipatuakan halal di dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami. Tak? Sebab tu orang kata apa? Ibnu Hajar kata halal makan ketan nipah. Syekh Ahmad Fatani kata haram pula. Dalam Fatwa Fatani lah. Tak? Rupa-rupanya ketan dia sifat lain. Ketan nipah yang dipatuakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau. Rupanya kita memang ketan nipah. Ha? Tapi ha? Yang ada di benua India. Deh, dia naik. Dia atas darat. Tapi dia macam ketan nipah yang gagah tu. Nah, naik. Tak? Lebih dari 15 minit masuk balik. Tak? 10 minit masuk balik. Dia kena duduk lama dalam air. Eh? Naik sekejap-sekejap. Eh? Ha. Kawasan-kawasan yang berhutang nipah. Tak? Patut dipatuhi halal. Kan ni naik tu bukan naik gagah. Tak panggil dua alam. Tak? Hak dipatuhkan oleh Syekh Ahmad Fatani ni dalam kitab fatwa beliau. Yang gagah ni. Jemerang jalan. Misi ikut. Seberang je. Getak tu mula. Jujur. Tu mula yang balik ada. Nah, boleh naik atas pokok. Boleh balik. Ha, itulah yang dipatuakan haram. Kerana nampak-nampaknya telah dua alam. Gagah. Ha, jadi pandai-pandai tengoklah. Tak? Ha, kalau kita rasa tak sedap hati, tak usah makan lah. Nah, tak usah makan lah. Takut jadi dua alam. Hak gagah sangat. Nah. Dia boleh jalan rata misi. Masa minggu dia tu tiga ekor kaki. Ha, bingung kita. Ha, tu memang dua alam lah. Neh? Ha, hak apa-apa nak kan hak ni kita cemak ni abang. Banyak lagi ketang-ketang sedap dalam laut dah. Ha, ketang dia ketang merah, ketang kuning, ketang pisang, jangan ketang biru tu dah. Patu dah 5 minit ni. Eh? Eh? Lapa buruk dah. Apa hukum beri makanan yang menggemukkan haiwan sebelum dijual? Ha, lembu kan ni. Jadi nak jual. Tak nak rebang ni. Dia akan main banyak-banyak. Gemuk. Kalau tengok gemuk. Ha, beli. Tak. Apa hukum? Boleh tak? Tak kena nipu. Takut dia nipu tak. Apa hukum beri makanan yang menggemukkan haiwan sebelum dijual? Ha. Belum nak jual tu makan. Makan banyak-banyak-banyak. Masa jauh lagi tarikh nak jual tu. Makan tak macam mana? Tak. Dekat nak jual dah. Dua bulan sebelum nak musim rebang ni. Dia pun makan banyak. Makan banyak pagi, meh, petang, lek, tonjeng. Matang-matang makan. Tak. Gemuklah haiwan tu. Kau pun beli bayar. Bayar harga gemuk kan? Hmm, jadi hukumnya adalah harus halal. Eh? Hukumnya adalah halal. Hmm, hukumnya halal. Ulama-ulama kata kalau diberi makan itu menyebabkan jadi kecederaan, jadi rosak daging, maka tidak harus. Tapi kalau jadi gemuk seperti biasa, maka hukumnya adalah harus. Tak ada masalah. Sebab gemuk, orang bayar harga gemuk. Dia gemuk bukan tiup angin. Dia beri makan. Mereka dia pang. Nah, esok orang nak bagi tengok lembu malam ni dia pang. Pang. Apa saya lembu masuk angin. Orang tengok, oh so. Ha, 2003. Esok. Masa nak semelik, orang tekan mama tu beri angin. Ha, tu lain. Ni beri makan tu. Dia pun gemuk. Orang beli harga, bayar harga dagingnya. Ha, tak kira daging dia jadi daripada meh ke jadi apa. Kan tidak ada penipuan. Nah. Ha. Jika meninggalkan tempat kerja setelah selesai semua kerja-kerja, padahal belum masuk waktu pulang, apa hukumnya? Ha, ini Allah jabat lah ni. Kerja habis dah, balik rumah. Tapi waktu kerja dah habis lagi. Umpamanya kalau keluar kerja pukul 5, dia kopak balik dah. Tapi memang habis dah segala kerja. Tak? Haa, guna boleh ke tak? Eh? Haa. Dia gini, dia dah nak jawab terus. Dia tengok keadaan. Yang pertama, kalau dia terikat dengan waktu, maka kena tunggu habis waktu. Sekalipun habis kerja, wajib sekalipun duduk saja, kena tinggalkan tempat kerja setelah masuk waktu pulang. Nah, walaupun selesai kerja, kerana dia ada terikat dengan waktu. Gajinya dibayar mengikut waktu. Nah, ha, tapi kalau gaji bukan mengikut waktu, mengikut kerja lain, habis kerja semua orang. Nah, lepas tu kalau tukang ha, bayar gaji hari lain. Nah, gaji hari ni maknanya kena siapa sali kerja. Sekarang hari semua dah pakai gaji hari juga. Ha, nak buat macam tu. Nah, ha, gitu juga pekerja-pekerja kerajaan, ha, swasta dan semuanya. Kalau jenis dibayar mengikut hari, ikut gaji hari, maka dia ada waktu untuk harinya itu pukul 5. Maka walaupun tidak ada sebarang kerja, dah selesai belaka, dah beres. Nah, bukan kata hari ni hak esok iwak ke. Selesai juga hak esok. Tak boleh balik juga. Malainkan mendapat keizinan daripada majikan. Batulah pada awalnya kena jumpa majikan. Nak, majikan, cakap dengan majikan, pada hari-hari kita susah, bidang boleh balik tak boh. Nak, kalau susah batu beres lagi kerja. Ha, majikan kata kalau susah, tak apa, balik, sipang masuk aku, boleh balik. Ha, tu lain, pasal majikan dia berhak. Nak. Ha. Kalau majikan kata tak boleh, tak boleh. Nak, ha, tak boleh. Nak. Ha, tak boleh. Ha? Majikan awak tak sen? Lepas tu? Habis awal. Nak balik jadi lebih pula masa. Ha? Dah ada telefon. Boleh telefon awak. Telefon saya jauh gini. Jadi masa waktu balik awak terlepas kad. Besok beritahu pada majikan. Takkan majikan nak marah? Tak. Kalau itu diterima. Ha, dia gitu. Dia nak balik saja. Ha? Ha. Hukum mencari pencuri melalui bomoh. Ha. Dia cuba tu omong. Nak tahu. Apa ni curi? Tu omong kata boleh. Tengok dalam air. Tak? Ha. Hak jenis boleh tahu. Gini, gini. Orang ni gini, gini. Berlaku esok-esok ni. Hukumnya haram lah. Ha? Ha. Jumpa tu omong boleh. Tapi dengan jangan dengan jalan teka lagu tu. Tuduh korang sudah satu menurut fitnah kan. Dahsyat daripada membunuh lagi. Tak, lepas tu boleh tahu pula benda raib. Tak, ha, nak tengok boleh. Tapi bayar kerah dulu. Nampak? Ha, bayar kerah. RM77, RM77. Tak, ha. Nak tengok juga siapa yang curi piti kita. Piti awak saya ni. Nampak? Dia orang kata bayar dulu RM77, RM77. Tengok dalam payang. Tak, tengok. Ha, tu apa-apa lah pun. Tak apa. Apa? Mua tak apa. Nak. Piti yang hilang RM50 je. Barang pula RM77. RM127 mampu. Ha. Ha. Kalau boleh kabar benda raib, haram. Nabi SAW bersabda, man ataka hinan fasaddaqa bima qala faqad kazzaba bima unzila ala Muhammadin SAW atau kama qala. Barang siapa menatangi Tok Bomo yang boleh kabar barang raib, kemudian digicaya pula, boleh tahu benda tak berlaku lagi, maka dia telah mendustakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ha, ini berat. Tak? Jika seorang kanak-kanak menyusu dengan perempuan yang masih dara, tapi ada maunya susu dengan cara makan obat, adakah jadi anak itu mahram? Biasa nak dara ni tak ada susu tak. Tapi dia makan obat ni. Gila ni canggih-canggih tau. Makan obat ni reka obat boleh jadi keluar susu. Asalnya susu ni dia kena beranak. Tak? Ha, kena ada suami dan melahirkan anak baru ada susu. Tak ada suami, tak ada susu. Tapi zaman canggih tak dikira tau. Tak? Boleh buat bayi tabung uji, bayi macam-macam pasing. Tak? Ha, tempat luar ni popular tau bayi tabung uji. Tak? Ha, bayi tabung uji, bayi dalam makmal. Tak, tempat kita ni tak popular. Kita popular bayi di umbinya panggil. Faham? Beranak zina, teruk dia tu, teruk dia tu. Nak. Baik, Dia kata adakah jadi mahram ni anak dara ni? Tapi ada susu dengan sebab ubat. Tak, makan ubat keluar susu. Budak ni ngopek. Ulama-ulama dalam masalah rada'ah ini tidak mensyaratkan bahawasanya perempuan itu mestilah mempunyai suami. Yang kedua, perempuan itu tidak disyaratkan pernah dijima. Nah. Maknanya ibu susu ni tak syarat. Galiknya dia pernah dijima dan mempunyai suamilah. Maknanya melahirkan anak ada susu. Tuhan buat. Tak. Tapi tidak menjadi syarat. Inilah pandangan jumhur ulama. Perkara ini, masalah ini disebut di dalam kitab Al-Ahkam Al-Mufassil fi Ahkamil Mar'ah. Neh. Ha, karangan Al-Fadhil Dr. Abdul Karim Zaidah. Neh. Seorang ulama Baghdad. Neh. Dia buat tesis dalam bab rada'ah. Dia kata ulama-ulama, jumhur ulama tidak mensyaratkan keadaan ibu yang susu itu mesti mempunyai suami atau pernah dijima. Jadi faham daripada jawapan ulama-ulama tu, hani ni anak dara dia dan ada susu, kemudian menyusu budak tu dengan dia pula mengikut syarat-syarat rada'ah, syarat menyusu, jadi mahram. Apa dia syarat menyusu? Yang pertamanya mestilah lebih sampai kepada sekurang-kurangnya 5 kali menyusu. Kalau 4 kali tak jadi mahram. 4 kali ngopet aja tak jadi mahram. Syarat 5, 6 dan ke atas. Nah. Ha. Syarat yang kedua, budak ini masih belum cukup 2 tahun. Nah. Kalau kita tanya ngopet, tak jadi tu. Orang anggil anak susu tu laki susu. Ha. Ha. Tak sampai 2 tahun. Tapi kalau hari ni birthday dia, hari jadi dia hari 2 tahun, menyusu tak jadi. Dia nak tak sabar 2 tahun. Umpamanya lepas-lepas dah 4 kali dah menyusu. Hari ni menyusu yang kelima, hari jadi dia yang kedua. Ulang tahun kedua. 2 batang lilin dia. Nah, dah boleh. Sebab hak 4 saja dia. Dia nak 5 kali mengopek sebelum genap 2 tahun. Bila dah genap 2 tahun, tidak dikira. Jadi dah faham daripada tu, budak ni yang ngopek dengan anak dara dia susu ni 5 kali dan budak ni tak sapa lagi 2 tahun jadi anak susu. Bila jadi anak susu, dah boleh kahwin dengan anak dara ni. Ibu susu dia. Anak dara ni. Ha, ibu susu dia. Jadi mahram bagi dia. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.